Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir ba'du. Kepada muallif rahimahullah ta'ala al-kathiratul 'asirah. Sebesar yang ke-10 adalah iftar Ramadan bila udhrin wala rukhsatin. Berbuka puasa atau tidak puasa pada bulan Ramadan tanpa uzur dan tanpa rukhsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhrin wala rukhsatin lam yakdihi siyamu dahri wala sawamu. Siapa yang berbuka satu hari saja di bulan Ramadan tanpa uzur dan tanpa rukhsah, maka satu hari tersebut tidak bisa diqadha oleh siyamu dahri, oleh puasa setahun, meskipun dia benar-benar melakukannya. Dikatakan oleh Imam ini, namun kata Az-Zahabi, hadza lam yathbut, hadis ini tidak sahih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan as-salatul khams, salat lima waktu, dan salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah kafaratun lima bainahunna, menghapus dosa-dosa yang terjadi di antaranya, meskipun libal kaba'ir selama dosa-dosa besar dijauhi. Dan Nabi sallallahu alaihi juga mengatakan bunyal Islam ala khamsin, Islam dijauhi di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah, boleh dibaca syahadati sebagai badal, boleh dibaca syahadati sebagai khobar dengan membuang mubtada. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqam salati wa ita'i zakah wa sawmi ramadhan wa hajjil bait. Tidak di atas persaksian la ilaha illallah tidak ada sesembahan terak sembahkan Allah dan Muhammad jahat utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan dan berhaji ke Ka'bah. Dari Hamad bin Zaid, dari Amr bin Malik al-Fakri, dari Abul Jauza, dari Ibn Abbas, dan mengatakan Ibn Abbas mengatakan ini mauquf. Kata Ibn Abbas, orang Islam bapak itu din salah satu. Simpul atau ikatan Islam dan kaidah-kaidah agama yang mendasar itu ada tiga. Syahadatu an la ilaha illallah wa salatu wa sawmu ramadhan. Syahadatu an la ilaha illallah wa salatu wa sawmu ramadhan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun. Maka siapa yang meninggalkan satu saja dari tiga hal ini, maka dia kafir. Diambil dari tahib wa tahib. Maka ini perkataan Ibn Abbas, dan zahirnya menunjukkan bahwa Ibn Abbas mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, demikian pula orang yang tidak puasa. Dan dikatakanlah Az-Zahabi hadza khabarun sahih. Riwayat ini adalah cerita yang atau riwayat yang benar, yang sahih. Namun riwayat ini dikomentar oleh Zahabi wa najidu kathir al-mali walam yuhujja walam yuzaki wala yahillu damuhu. Namun kita dapati kathir al-mali ada orang yang banyak hartanya, tidak berhaji dan tidak berzakat, wala yahilla atau wala yahillu damu, dan tidaklah halal darahnya, haram darahnya, karena yang jadi pembatal Islam atau tiga hal yang jika ditinggalkan batal Islam adalah syahadat, salat dan puasa, beda dengan zakat dan haji. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan malam yadak kaulah zuhur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata haram wal amala fihi dan perbuatan yang haram, wal jahla dan kata-kata atau perbuatan sia-sia. Fala hajata lillah, maka Allah tidaklah membutuhkan perbuatannya berpuasa, yaitu meninggalkan makan dan minum. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Maka orang yang berpuasa namun tidak menjauhkan dirinya dari hal-hal yang haram dan hal-hal yang sia-sia, maka puasanya sia-sia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahima anfu imri'in, sungguh celaka seorang yang atur kasama Ramadan, mencintai bulan Ramadan, falam yurfar lahu, lalu dia tidak diampuni. Maka sungguh satu orang yang sangat celaka dan tidak beruntung, seorang yang menjalani puasa pada bulan Ramadan dan mencintai bulan Ramadan, dan setelah Ramadan selesai, dia masih dalam keadaan belum terampuni. Ada kesempatan mendapatkan ampunan ketika Ramadan itu sangat-sangat luas. Wa innal mu'minin, di tengah-tengah orang-orang beriman, muqarrar ada satu hal yang sudah baku bahasanya. Karena siapa yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadan bila Allah dari tanpa sebab uzur sakit walau rawatin atau karena sebab tertentu, maka sesungguhnya dia adalah sarun minal zani, lebih jahat daripada orang yang berbuat zina. Wa minal maka, dia lebih jahat daripada tukang pengambil maka, maka itu pajak atau dia juga. Barang yang masuk dipunguti biaya disebut maksun. Maksun disebut juga dengan al-usul karena di masa silam biaya masuk potongan makas itu ketika barang masuk satu tempat itu 10% dari nilai barang tersebut, maka disebut juga dengan al-usul. Berkaitan dengan maka berkaitan dengan dia dan juga atau berkaitan dengan beribah atau jamaknya dara'i saja, maka istilah saja di tempat kita itu mencakup dua macam atau dua bentuk, yang satu terlarang dan satu tidak terlarang. Yang pertama adalah pajak dalam artian beriba. Orang punya tanah, tanah-tanah sendiri, kemudian pemerintah menetapkan pajak. Rumah-rumah punya sendiri, pemerintah menetapkan pajaknya. Yang kedua adalah rusum. Kita sebut pajak, namun itu adalah rusum. A, sin, wawu, min. Rusum. Rusum itu biaya. Karena kita memanfaatkan fasilitas. Biaya untuk merawat fasilitas ini dan yang lainnya. Misal kita menggunakan jalan, maka kendaraan kita kena pajak. Maka ini bukan beriba, ini bukan beriba yang terlarang. Dan bukan dari barang yang telah namun ini usum. Karena kita memanfaatkan fasilitas yaitu terminal untuk mendapatkan kemudahan dari bis, maka kita bayar pound atau terang ya. Maka ini usum, kita memanfaatkan fasilitas. Karena fasilitas-fasilitas umum ini butuh biaya perawatan dan butuh biaya petugas dan sebagainya. Maka ini bukan dhoribah, namun ini usum. Demikian penjelasan saya kembali pada hari ketika kita namakan hukum pajak. Kalau usum, maka itu boleh. Saya itu bukan pajak. Yang merupakan pajak dan tertelah adalah market atau dhoribah. Dan kalau orang itu sekedar masuk, sekedar lewat, kemudian dipungut biaya, nah ini mah. Dan kalau di situ ada dia memanfaatkan fasilitas, ada gudang, kemudian ditaruh di situ karena belum bisa langsung diambil dan seterusnya, di pelabuhan kita di gudang pelabuhan oleh pemerintah dan yang lainnya, kemudian di mintai biaya di ini jelas ya bagian dari merawat fasilitas umum ini dan orang-orang gaji untuk orang-orang yang mengurusinya, maka itu rusum, dan itu kalau rusum itu dibolehkan. Dan makas atau beribah itu ya terlarang. Yang pada asalnya terlarang, ingat pada asalnya terlarang, artinya tidak boleh. Kapan beribah itu boleh? Ketika pendapatan negara itu defisit dari sektor-sektor yang lain. Ketika pendapatan negara itu defisit, kas negara itu kosong ataukah minim, sehingga roda berjalannya negara itu akan terhambat tanpa adanya biaya yang mencukupi, maka pemerintah boleh menetapkan dhoribah. Pemerintah boleh menetapkan pajak, namun hendaknya pajak ini bersifat adil dengan melihat kemampuan dari orang yang dari wajib pajak. Maka jika keadaannya demikian, jika kondisinya demikian yaitu karena kurangnya kas negara dan ini bersifat adil dengan melihat kemampuan dan tidak dipukul rata, yang kaya lebih besar, yang miskin juga diperhatikan kemiskinannya, maka ini hukumnya boleh. Namun jika sebenarnya negara itu sudah kaya dengan sektor-sektor yang lain, maka tidak boleh membebani rakyat dengan dhoribah. Dan lebih jahat dari membunuh khamri, dari orang yang gemar khamr, bahkan usyakuna fi islamihi, orang yang tidak puasa Ramadan itu diragukan, dipertanyakan oleh kaum muslimin keislamannya. Bahkan kaum muslimin mengira dia adalah zindifah, mengira pada dirinya ada zandaqah, itu maksud buruk terhadap Islam, maksud jahat terhadap Islam. Jadi katalah orang yang pura-pura berislam namun sebenarnya punya maksud jahat dalam Islam. Dan inilah adalah orang yang sudah lepas dari aturan-aturan agama. Penjelasannya, puasa Ramadan definisinya adalah secara bahasa dulu, secara bahasa saum artinya imsak menghadiri. Sedangkan secara istilah, puasa Ramadan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan makan dan minum dan hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Hada wasfu siam dengan definisi puasa. Seorang itu beribadah karena Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan hal-hal ini. Dia meninggalkannya bukan karena adat, bukan karena kebiasaan, dan bukan karena faktor badan, karena diet. Akan tapi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu. Dia tahan dirinya untuk tidak makan, tidak minum, tidak nikah, nikah dalam pengertian jima, hubungan badan, bukan nikah dalam artian akad nikah. Puasa-puasa akad nikah boleh, puasa-puasa akad nikah boleh, namun kalau nikah, karena nikah itu punya dua pengertian, akad nikah atau hubungan suami istri. Wakata nikah demikian pula berbagai pembatal yang lain yang seperti kaca sampai tenggelam matahari dari hilal Ramadan sampai hilal Syawal. Dan puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Inilah kedudukan puasa dalam ajaran Islam. Dan puasa Ramadan itu wajib dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya ya ayyuhallazina amanu hai orang-orang yang beriman kutiba alaikumus siyam diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun mudah-mudahan kalian bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala wajhal khitab menunjukkan memberikan kitab perintah puasa kepada orang yang beriman, yaitu Allah mulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Karena puasa Ramadan adalah bagian dari konsekuensi iman, makna dari ayat, semua ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, maka sesuatu yang disebutkan setelah itu adalah konsekuensi iman. Jika ada ayat dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, maka hal setelah itu merupakan muqtadayatul iman, konsekuensi iman. Jika dia konsekuensi iman kemudian dilaksanakan, maka puasa Ramadan menyebabkan sempurnanya iman seseorang. Dan tidak puasa Ramadan itu mengurangi iman. Para ulama berselisih pendapat seandainya ada orang yang tidak puasa Ramadan tahawunan karena meremehkan atau karena malas, apakah dia kafir dan gagal Islamnya ataukah tidak. Sesekan nanti yang tadi kita baca perkataan Ibnu Abbas tadi, maka menunjukkan kalau Ibnu Abbas mengatakan kafirnya orang yang tidak puasa Ramadan. Namun pendapat yang benar, tidak puasa Ramadan karena malas itu belum sampai kafir. Karena yang benar, seorang itu tidaklah kafir disebabkan meninggalkan salah satu dari rukun Islam, asalkan rukun Islam itu selain syahadatain dan sholat. Kalau meninggalkan syahadatain maka kafir, demikian juga jika meninggalkan sholat maka dia kafir. Adapun orang yang tidak puasa biroi takwilin tanpa alasan, dia puasa, dia tidak puasa pada waktu dia tahu dia ini adalah saat untuk puasa, namun dia tidak puasa tanpa alasan, apakah bisa dikodok? Orang yang tidak puasa dengan sengaja, apakah bisa kodok? Apakah dosanya bisa selesai dengan dia kodok? Maka menurut pendapat yang paling kuat di antara pendapat ulama, berarti semua ibadah, ini kaidahnya, semua ibadah mu'akkadah yang memiliki waktu, memiliki waktu awal dan memiliki waktu akhir. Jika seorang itu bersengaja mengeluarkannya dari waktunya, keluar mengeluarkannya dari waktunya bila udhrin, artinya tidak melaksanakannya di waktunya tanpa udhur, maka apa yang dia lakukan setelah waktunya tersebut tidaklah diterima. Namun jika dia bertobat, maka cukup baginya beramal soleh, memperbanyak ibadah sunnah, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh penyesalan dan tekad untuk tidak mengulangi. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, "Man amila amalan laisa 'ala amruna fa huwa radd." Siapa makan satu amal yang tidak ada ajarannya dari kami, maka itu adalah amal yang tertolak. Yang benarnya adalah riyad muslim saja. Atau boleh dikatakan dengan Bukhari namun mu'alafah. Dikatakan dengan Bukhari mu'alafah wa muslim mausulah. Maka melakukan amal ibadah di luar waktunya, maka ini adalah amal ibadah yang tidak lagi diajarkan. Melakukan amal ibadah setelah waktunya berakhir, maka ini adalah amal ibadah yang tidak nanti ajarkan. Dan amal ibadah yang tidak nanti ajarkan itu adalah amal yang tertolak. Tertolak berarti tidak ada nilainya, batal dan tidak ada nilainya. Maka sebagaimana ibadah yang mu'akkadah yang memiliki waktu itu tidaklah boleh dikerjakan sebelum waktunya, maka demikian pula tidaklah boleh dikerjakan setelah selesai waktunya. Adapun jika ada udzur semacam tidak tahu kalau ini adalah waktu puasa atau lupa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang lupa berkaitan dengan salat, barang siapa yang ketiduran untuk mengerjakan salat atau kelupaan, maka adalah dia mengerjakannya ketika dia ingat, tidak ada kafarahnya kecuali itu. Sedangkan untuk kebodohan maka perlu dirinci, dan ini bukanlah tempat untuk membahas. Maka ada klaim bodoh, kenapa tidak puasa Ramadan? Saya tidak tahu kalau puasa Ramadan itu wajib. Maka ini perlu dirinci. Dia berada di mana? Klaim bodoh. Nah, ini perlu dirinci. Kalau dia adalah seorang Muslim tinggal di negeri Muslim, dusta. Maka kita katakan kamu dusta. Nah, kalau dia tidak mu'alaf baru masuk Islam tinggal di negeri kafir, saya tidak tahu jadi ajaran Islam itu sangat terkumpul sehingga dia tidak tahu. Maka ketika ini ada mu'alaf ketika dia di kafir dan mengatakan saya tidak, ketika ditanya kenapa tidak puasa Ramadan, puasa Ramadan itu wajib bang, saya baru tahu sudah. Maka mungkin itu diterima, maka perlu diri. Maka dia membahas tentang gimana kalau orang itu tidak puasa Ramadan secara sengaja. Dengan sengaja dia tidak puasa pada bulan, pada hari-hari bulan Ramadan sampai waktunya berakhir. Maka jumhur ulama berpendapat bisa dikotor. Maka dia puasa setelah Ramadan selesai, tidak dikotor dan selesai urusannya. Namun pendapat yang beliau tidak dirujukkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpatokan dengan kaidah bahwasanya satu amal yang mu'akkadah yang memiliki batasan waktu, yaitu batasan awal dan batasan akhir, maka sebagaimana tidak boleh dikerjakan sebelum waktunya, maka juga tidak boleh dikerjakan sesudah waktunya. Misal salat pada zuhur itu ada waktunya, waktu awal dan waktu akhir. Maka sebagaimana tidak boleh dikerjakan sebelum waktunya, demikian pula tidak boleh dikerjakan setelah waktunya. Demikian juga puasa. Maka tidak ada qadha karena tidak puasa Ramadan dengan sengaja. Tidak ada qadha sini beliau katakan demikian. Kemudian dosa besar yang ke-11 adalah al-firar min az-zahfi, adalah lari dari medan perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yawallihi yawma idin duburahu," dan siapakah yang memalingkan kepada orang-orang kafir pada hari itu punggungnya, artinya dia kabur. Ila mutaharifan li qitalin, kepada orang yang berbelok atau berkelok demi kepentingan perang, amu tahayyuzan ila fi'atin, atau bergabung pada kelompok pasukan yang lain. Maka siapa yang meninggalkan medan perang bukan karena ujur-ujur yang sa'i, sepeda atau saudara minallah, maka dia telah pulang dengan membawa murka Allah, dan tempat kembali jelas jahannam, sehingga dengan sejelek-jelek tempat kembali. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya lari dari medan perang bukan dosa besar, karena diancam dengan bi'adzab minallah, diancam dengan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diancam dengan neraka. Maka ini dosa besar, kecuali tidak ada alasan. Dan dalil hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang tujuh dosa besar. Salah satunya adalah at-tawalli yaumul zahmi, kabur lari dari medan perang. Jadi maksud tawali yang mazah adalah tawali antofil kita, adalah lari dari barisan perang. Yang mazah dari barisan tentara yang berperang, yang mazah pada saat berkecamuknya peperangan, yaitu yama, yaitu pada hari bertemunya berkecamuknya kaum muslimin menghadapi orang-orang lain. Maka ada seorang yang ya tawalla, berpaling, kabur. Maka perbuatannya adalah termasuk dosa besar, termasuk tujuh dosa besar yang menghancurkan. Dan perbuatan ini perbuatan yang berbahaya, minimal mengandung tiga bahaya. Yang pertama, melemahkan hati kaum muslimin ketika ada teman yang kabur. Maka ini melemahkan hati kaum muslimin. Yang kedua, menguatkan semangat orang-orang kafir untuk melawan dan memerangi kaum muslimin. Karena apa? Ketika in hazama, merasa kalah ba'duhum, sebagian kaum muslimin, lalu dia merasa kalah dengan kabur, maka tidak lagi ragukan bahwa orang-orang kafir akan semakin yazdadu, bertambah kekuatannya untuk menyerang kaum muslimin. Maka dengan sebab ada orang yang kabur ini, maka mereka memiliki nasyatun, memiliki semangat untuk menumpas kaum muslimin dan merangi kaum muslimin. Dan akan kecutlah hati orang-orang yang beriman yang lain ketika melihat teman ada yang kabur dan selamat, menyelamatkan diri dengan kabur. Maka ini melemahkan hati tentara kaum muslimin. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Ada dua pengecualian dalam ayat ini yang Allah sebutkan. Yang pertama, mutahayyizan li qitalin, yang kedua adalah mutahayyizan ila fi'ati. Maka siapa yang lari dari medan perang karena dua tujuan ini, yang pertama adalah maka dibolehkan. Yang pertama adalah mutahayyizan ila fi'ati, bergabung pada pasukan yang lain. Maksudnya ketika dikatakan bahasanya kelompok A itu telah dikepung musuh, wah khatar dan sangat berbahaya bagi kelompok tersebut karena bisa dimusnahkan oleh musuh, dihabisi oleh musuh, maka berpalinglah beberapa orang untuk menyelamatkan mereka, maka hukumnya tidak mengapa. Karena orang ini berpindah melakukan satu hal yang lebih besar. Dia berpindahnya untuk melakukan satu hal yang lebih manfaat. Kemudian yang kedua adalah mutaharifan kita, orang yang berbelok atau orang yang membelok karena tujuan perang. Ini yang disebutkan di nomor pertama dalam ayat. Contohnya adalah seorang yang berbelok dari medan perang, namun tujuannya adalah islah silah ini untuk memperbaiki senjatanya, dan babat banyak orang kemudian agak ketul, maka kemudian dia kabur, lari dari medan perang untuk kemudian diasah lagi untuk terjun lagi, maka itu boleh. Atau untuk memakai baju besi, baju pelindung dan semacam itu yang merupakan satu hal yang maslahah dalam peperangan. Maka jika demikian yang dilakukan, maka hukumnya tidak sahih, tidaklah mengapa. Kemudian dosa besar yang ke-12 adalah zina. Dan sebagian zina itu lebih besar dosanya daripada sebagian yang lain. Oleh karena itu Allah mengatakan walau terkabur zina, janganlah kalian mendekati zina. Ini adalah perbuatan yang keji, wasa ajabila, dan jalan yang buruk. Dan Allah berfirman di surat Furqan, walladzina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah sembahan yang lain, tidak pernah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, wala yasnun, dan tidak pernah berzina. Pemayal yap al dalika yal faatana, dan terhadap siapa melakukan hal tersebut maka dia telah melakukan dosa. Dan hukuman orang yang berzina, Allah katakan azani atau zani, berzina perempuan dan berzina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Wala takut, wala takutkum bima ra'fatun, dan janganlah kalian merasa kasihan ra'fah pada mereka yang dihukum ini. Berkaitan dengan ayat ini, maka kenapa Allah sebutkan pezina perempuan baru pezina laki-laki? Kenapa tidak laki-laki baru kemudian perempuan? Maka jawabannya sebagian dijelaskan oleh para ahli tafsir, ingat-ingat dengan zina, dan zina itu suka sama suka. Kalau ini perbuatan zina, maka perbuatan zina itu kata kuncinya di perempuan. Ingat, ini zina, kita bicara masalah zina. Zina ini perbuatan laki-lakinya mau, perempuannya mau. Mana kan yang jadi pemegang utama, mana faktor utama dalam perbuatan ini? Jawabannya adalah perempuan. Kalau perempuannya enggak mau, ada zina. Kalau misalnya kemudian diteruskan, maka terjadilah pemerkosaan, dan itu bukan zina. Maka ketika perempuan itu yang membuka pintu, nah ini, maka terus jadi zina. Kalau perempuannya itu menutup diri, menjaga diri baik-baik, maka tidak akan ada zina. Karena zina itu ditentukan, yang faktor yang paling menentukan adalah di mana kita perempuan. Dan karena itu perempuanlah yang disebutkan nomor satu untuk berzina laki-laki. Di samping itu, karena perbuatan zina mafsadahnya, dampaknya itu lebih buruk jika dilakukan zina yang dilakukan oleh laki-laki sama perempuan, itu lebih buruk dampaknya zina yang dilakukan oleh perempuan. Karena aib, tidak ada laki-laki hamil, dan secara manusia tidak ada laki-laki hamil yang hamil perempuan. Maka kan satu hal yang memalukan dan satu hal yang aib untuk ketika ini ada masyarakat yang masih memperhatikan nilai-nilai moral dan akhlak yang buruk. Dan zina dilakukanlah perempuan, apalagi dia bersuami, maka ini akan menyebabkan kekacauan nafas. Ketika suaminya tidak tahu kalau dia berbuat zina, tidak ada li'an dan sebagainya, maka akan dinasakan kepada suaminya apa yang bukan anak. Maka akan terjadi kacau nafas, maka dianggap mahram, satu hal yang boleh jadi bukan mahram ya. karena berkaitan dengan nasa. Maka kan ada yang berhak mendapatkan warisan, padahal tidak berhak mendapatkan warisan. Maka ada orang yang hak warisannya dikurangi gara-gara adanya seseorang yang sebenarnya tidak berhak, dan seterusnya. Karena hal tersebut, oleh karena itu maka dalam masalah zina Allah menyebutkan perempuan terlebih dahulu baru laki-laki. Kemudian berkaitan dengan surat An-Nur ayat yang ketiga, maka nikah sebagaimana tadi saya sampaikan, nikah itu memiliki dua makna. Boleh jadi maknanya adalah akad nikah, dan boleh jadi maknanya adalah hubungan badan, hubungan biologi. Maka nikah itu termasuk kata musyarak dalam istilah ilmu nahwu, termasuk mujma'. Maka Allah katakan azani laisa illa zani aw musyrika. Pezina laki-laki tidaklah menikah kecuali menikahi zaniatan, perempuan pezina, musyrikatan, atau wanita musyrik. Wa zaniatu la yankihuha, sedangkan pezina perempuan tidaklah menikahinya ila zani, kecuali pezina laki-laki, musyrikun, atau pezina atau laki-laki musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin, dan hal itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, surat An-Nur ayat yang ketiga ini termasuk surat yang penafsirannya itu bikin repot oleh penafsirannya itu cukup merepotkan. Pemaknaannya dengan memaknainya dengan benar dan lengkap itu merepotkan, dan para ulama ahli tafsir pun kesulitan untuk menghidupkan makna dari surat An-Nur ayat yang ketiga berkaitan dengan sababun nuzul, dan berkaitan dengan hubungannya dengan kandungan ayat. Bagaimana dikatakan dijelaskan oleh Al-Fanulis Atwa'ul Bayan ketika menjelaskan surat An-Nur ayat yang ketiga ini, dia mengatakan ayat ini tidak bisa ditafsirkan dengan jari kegelama atau atuh, kecuali harus kita paksa-paksakan penafsirannya. Kok bisa? Yang pertama sababun nuzul ya, sababun nuzul ayat ini berkaitan dengan seorang sahabat yang mau nikah dengan seorang pezina yang bernama Anas. Ada seorang sahabat yang mau menikahi anak. Anak adalah pelacur, salah seorang nama pelacur di zaman itu. Maka minta izin dari Nabi, boleh saya menikahi anak? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan, dan itulah ayat ini. Maka berdasarkan sababun nuzul ayat ini, maka ayat ini berkaitan dengan masalah hukum menikahi pezina. Berdasarkan sababun nuzul, maka ini bicara tentang masalah hukum menikahi pezina. Namun ayat menunjukkan kalau itu tidak bicara masalah nikah. Kenapa? Karena laki-laki yang berbuat zina sekalipun dan dia muslim, maka tidak boleh menikah dengan musyrikah. Maka kalau melihat sababun nuzulnya, maka ini bicara tentang masalah nikah dalam pengertian akad nikah, ya kan? Karena ini ada seorang sahabat minta izin pada Nabi untuk nikah dengan anak pelacur, jadi dia dalam lacur, dan Nabi tidak boleh kan? Dan itulah ayat ini untuk melarang. Maka ini menurut sababun nuzul berkaitan dengan masalah akad nikah. Akan tetapi ayatnya menunjukkan tidak, ayatnya itu menunjukkan tidak. Kenapa? Karena azani atau laki-laki yang berbuat zina dan dia muslim, bolehkah menikah dengan wanita musyrikah? Tidak boleh. Berdasarkan ayat di surat Al-Baqarah. Lakukan yang musyrikah dihata yu'minna. Ini kan juga lakukan yang musyrikina hatta yu'minu. Tidak boleh menikahi musyrik atau musyrikah. Demikian juga wazaniyatu dan perempuan yang berbuat zina dan dia adalah seorang muslimah, maka dia tidak boleh menikah dengan musyrik. Maka jika melihat ayat, jika melihat keumuman ayat, jika melihat teks ayat, maka kita katakan bahwa nikah di sini maknanya adalah al-jima'. Nikah di sini maknanya jima'. Artinya maknanya adalah zina. Sehingga maknanya adalah laki-laki pezina itu tidak akan berbuat zina kecuali dengan perempuan yang memang juga mau berbuat zina. Atau kalau tidak, maka pasangannya adalah wanita musyrikah yang tidak punya aturan agama, yang tidak ada agama yang mengatur, mengaturnya. Ya, semuanya hidupnya didasar atas suka-suka dan perasaan. Demikian juga perempuan yang berbuat zina, dia tidak akan berhubungan badan, yaitu tidak akan berzina, kecuali dengan laki-laki yang memang lebih berzina. Atau laki-laki musyrik yang tidak tahu hal dan hal. Itu tafsirnya kalau melihat kata-kata musyrik di sini. Maka kalau melihat kata-kata musyrik di sini, maka nikah di sini maknanya adalah hubungan badan alias zina itu sendiri. Namun kalau melihat sebab nuzul tidak bisa. Kalau melihat sebab nuzul tidak bisa dimaknai demikian. Ini bicara tentang masalah akad nikah. Oleh karena itu solusinya di mana? Maka bagaimana tadi dikatakan oleh Sengkiti di Abu Al-Bayan, tidak bisa ayat yang ditafsirkan dengan tepat dan pas kecuali maka ta'at sesuai dengan akad dipakat. Gimana pemaksaannya? Pemaksaan maknanya dua kalimat pertama dari ayat, karena ini ada dua bagian, azani la yantu ila zaniya al-musyikah, itu yang pertama. Yang kedua, azani yantu la yantu wa ila zaniya al-musyik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wahuri mazal ka'lam mu'minin. Nah, untuk kalimat yang pertama dan yang kedua, nikahnya adalah dimaknai dengan hubungan badan alias zina itu sendiri. Sedangkan kalimat yang ketiga, wahuri mazal ka'ai an-nikah, nikahu zani atau nikahu zaniyah al-mu'mini, maka zanikahnya di sini yang kembali kepada an-nikah, maka nikah di sini dimaknai dengan makna yang kedua, yaitu akdun nikah. Maka bagian awal ayat itu nikahnya maknanya adalah atau bukan demikian. Kalau dari saya singkiti begini, kalau penjelasan adalah azani layantu ila zaniyah, azani layantu ila zaniyah. Nah, azani layantu ila zaniyah ini nikah di sini artinya akad nikah atau musyrikah. Artinya au di sini apa? Azani layantu ila musyrikah. Nah, yang ini yang untuk musyrikah, yang kehnya maknanya adalah apa? Maknanya adalah berbuat zina itu sendiri. Maka untuk zaniyah, maka itu maknanya akad nikah. Pezina laki-laki tidak boleh mengadakan akad nikah kecuali dengan pezina perempuan. Artinya laki-laki yang berbuat zina atau pernah berbuat zina dan belum bertobat, maka tidak boleh dinikahkan dengan wanita akifah, wanita yang belum pernah tersentuh dosa semacam ini. Namun bagian musyrikah maknanya adalah azani layang suhu illa musyrikatan. Laki-laki yang berbuat zina itu tidaklah nikah, dalam artian tidaklah akan melakukan hubungan badan, tidak akan melakukan perbuatan zina kecuali dengan wanita musyrikah. Demikian juga man ayat kalimat yang kedua, azaniyatu, perempuan muslimah yang berbuat zina dan belum bertobat, maka tidak boleh dinikahi. Nikah di sini apa? Akad nikah tidak boleh dinikahi illa zanin, kecuali orang yang selevel dengannya dalam masalah hal ini. Itu sama-sama adalah laki-laki yang tidak baik, yaitu laki-laki yang hobi berbuat zina atau berbuat zina dan belum bertobat darinya. Al-musyrikun, dan wanita zaniyah tidaklah boleh dinikahi, tidaklah menikahinya kecuali musyrikun. Maka nikah untuk musyrik maknanya adalah al-wata'u atau hubungan badan atau zina itu sendiri. Dan perempuan muslimah yang berbuat zina, maka dia tidaklah akan berbuat zina dengannya kecuali laki-laki musyrik. Hukuman dari keadaan mukminin, dan itu semua diharamkan atas orang-orang yang beriman. Maka sehingga ayat ini tadi sebagaimana dikatakan oleh penulis Abu Bayan tidaklah bisa dimaknai dengan tepat, dengan bagus, kecuali dengan ada sedikit pemaksaan arti. Karena dalam satu kalimat itu dua makna sekali. Maka ayat ini tidaklah bisa ditafsirkan dengan tepat kecuali dengan dipaksakan, dengan ada sedikit pemaksaan makna, dan harus memakai kaidah sebagian ulama yang mengatakan bahasanya lafaz mustarab itu jika tidak itu dimaknai dengan semua makna. Lafaz mustarab itu dimaknai dengan semua makna. Mustarab, nikah itu punya dua pengertian, bisa ini dan bisa itu. Maka nikah dalam ayat ini dimaknai dengan makna akad nikah, sekaligus dimaknai dengan makna hubungan badan. Maka dia kata-kata nikah ini dimaknai dengan semua makna. Karena tentang masalah lafaz mustarab, pembahasan usul fikih tentang lafaz mustarab, lafaz satu lafaz yang memiliki beberapa makna, maka ada dua pendapat ulama tentang ulama usul fikih tentang bagaimana menyikapinya. Sebagian ulama mengatakan ini mujmal, dan mujmal harus kita mencari, harus kita cari dari yang lain untuk menentukan makna mana yang dipilih dan yang dimaksudkan. Pendapat ulama yang lain mengatakan dan saya lapan mustarab itu dimaknai dengan semua maknanya, dimaknai dengan semua makna selama itu tidak bertentangan, selama itu tidak bertentangan. Maka ayat ini, surat An-Nur ayat kedua ini dalil bahasanya yang kuat adalah pendapat yang kedua. Biasanya makna mustarab, lapan mustarab, satu lapan yang memiliki beberapa makna, itu dimaknai dengan semua maknanya kecuali jika terjadi perbedaan. Ketika itu tidak terjadi pertentangan dengan dimaknai dengan dua maknanya, maka boleh. Dan kita tidak bisa menafsirkan ayat ini dengan baik kecuali dengan kaidah ini. Contohnya, lafaz mustarab itu dimaknai dengan semua maknanya kecuali jika menimbulkan kerancuan makna. Dan ini adalah kaidah yang dipilih oleh Syekh Muhammad Abdul Aziz. Jadi lafaz mustarab itu dimaknai dengan semua maknanya kecuali jika terjadi pertentangan. Demikian juga ada Abdul Al-Basam di Tawudil Ahkam. Dan tidak mungkin kita menampilkan ayat dengan baik jika kita memakai memilih kaidah yang pertama bahasanya lafaz mustarab itu harus kita harus pilih lafaz mustarab yang ada dalam satu dalil, kita harus pilih salah satu maknanya. Ini kaidah ini dipilih oleh Syekh Al-Albani ditambah Muminah. Ini kaidah yang pertama ini, yaitu lafaz mustarab itu harus dimaknai dengan satu saja maknanya. Jangan nikah, jangan akad nikah dan hubungan suami istri, namun salah satu saja. Kalau akad nikah ya akad nikah, kalau hubungan suami istri ya hubungan badan, hubungan badan. Ini kaidah ini, kalau kita pakai kaidah ini kita enggak bisa bicara, kita tidak bisa memaknai surat An-Nur ayat yang ketiga dengan baik. Maka mungkin kita katakan surat An-Nur ayat yang ketiga ini dalil. Bahasanya pendapat yang benar adalah pendapat ulama yang mengatakan, kaidah ulama yang mengatakan lafaz mustarab satu lafaz yang berisi beberapa makna, maka dimaknai dengan semua maknanya ketika itu memungkinkan dan tidak menimbulkan kontradiksi dan tidak terjadi pertentangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayuzan bi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Nabi katakan anta ja'ala lilaini dan wa khalaqaka. Kejadian untuk Allah kandungan sedangkan dialah yang menciptakanmu. Kemudian sahabat bertanya, kemudian apalagi? Nabi katakan anta qula waladaka khasyata ayyaka amma. Engkau bunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Kemudian sahabat bertanya lagi, kemudian dosa apalagi? Maka Nabi mengatakan anzani ya halila tajrika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Dan Nabi SAW mengatakan la yakni azani hina yakni wa mu'min. Tidaklah beriman orang yang berbuat zina pada saat dia berbuat zina. Dan tidaklah beriman orang yang mencuri ketika dia mencuri. Dan tidaklah beriman orang yang meminum khamr pada saat dia minum khamr. Apa yang dimaksud tidak beriman? Dijelaskan dalam hadis yang lain, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan idza zanal abdu kharaja minhul imanu fakana alaihi kadzulla. Jika seorang itu berbuat zina maka iman itu keluar dari badannya. Jika seakan-akan iman itu menaunginya, seakan-akan adalah bayangan yang menaunginya. Faida akalah ketika dia berhenti dari perbuat zinanya, selesai perbuat zina, raja'a ilaihi imanu, maka imannya itu kembali. Dan hadis ini hadis yang sahih dikatakan Az-Zahabi hadza ala syartil Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih kata Zahabi menurut persyaratan Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menjelaskan tentang yang dimaksud tidak beriman dalam hadis sebelumnya. Demikian juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan diriwayatkan oleh Hakim dan sanadnya dikatakan oleh Zahabi isnadu jayyid, man zana aw syarba al-khamra, siapa yang berzina atau minum khamar maka Allah cabut darinya iman sebagaimana seorang itu melepas bajunya dari arah atas. Melepas baju ada yang begini, ada yang begini, ada yang dari arah atas, ada dari kanan kiri, maka dia seakan-akan mencabut gomisnya dari arah atas setelah lepas. Nah, itulah yang dimaksud dia tidak beriman ketika berzina dan minum khamar. Ya, maka terdapat beberapa pendapat ulama tentang tidaklah beriman orang yang berbuat zina ketika dia berzina. Itu apa makna? Terdapat beberapa penjelasan, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama ahli sunnah tentang makna tidaklah beriman orang yang berbuat zina ketika dia berbuat zina. Sebagian ulama menafsirinya dengan tidak beriman di sini adalah tidak sempurna iman. Tidak beriman di sini dimaknai oleh sebagian ulama dengan tidak sempurna iman. Artinya dia punya iman, namun imannya tidak sempurna. Bukannya dia tidak punya iman. Nah, dia punya iman, namun imannya adalah iman yang tidak sempurna, namun iman yang matuk, iman yang kuat. Nah, sebagian ulama lagi, ulama yang lain menjelaskan makna tidaklah beriman orang yang berbuat zina ketika dia berbuat zina. Nah, adalah ya pada saat dia berbuat zina maka dia tidak ada katanya iman. Dilihat dari satu sisi. Lihat dari satu sisi. Sebagaimana tidak adanya roh pada raga orang yang tidur. Bagaimana tidak adanya roh pada raga orang yang tidur. Ketika orang itu tidur, apakah ada nyawa? Apakah ada roh di raganya? Maka bisa dikatakan iya dan bisa dikatakan tidak. Bisa dikatakan iya, iya. Orang ini tidak beriman. Orang ini tidak ada rohnya. Raganya di raganya itu tidak rohnya. Karena dia dalam kondisi tidur dan ditutup, kata mati karena kematian, maka lepas rohnya dan raganya. Namun dilihat dari sisi yang lain, kita katakan dalam raga orang ini untuk ada roh. Maka apakah orang tidur itu di rohnya itu ada raga? Maka bisa kita katakan iya dilihat dari satu sudut pandang, dan bisa kita katakan tidak dari sudut pandang yang lain. Jika mengingat bahasanya roh yang keluar dari badan raga orang ini masih punya hubungan erat dengan raganya, maka kita katakan di raga orang ini masih ada roh. Dan mengingat itu sudah lepas keluar dari badan, maka kita katakan tidak ada roh dalam raga orang ini. Jika sebagian ulama mengatakan yang dimaksud sebagian ulama al-sunnah, dan ini adalah penafsiran dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salah satu penafsiran penjelasan Syekhul Islam, maksudnya untuk ayat ini, untuk hadis ini, maksudnya yang dimaksud orang yang berbuat zina itu tidak beriman pada saat dia berbuat zina adalah dia tidak punya iman dilihat dari satu sisi, meskipun dia punya iman dari sisi yang lain. Dan mungkin kita katakan bahasanya penjelasan ini adalah penjelasan ini, penjelasan yang kedua ini adalah penjelasan yang tepat. Sebagaimana ayat hadis lain yang menjelaskan tentang yang dimaksud orang yang berbuat zina itu tidak punya iman pada saat berbuat zina. Jelas Nabi mengatakan di hadis yang lain bahasanya ketika orang itu sedang berbuat zina maka iman itu keluar dari dirinya. Dan Nabi tegaskan itu benar-benar keluar dengan Nabi katakan fakana alika dhullah. Maka itu sebagaimana naungan yang ada di atas kepalanya. Itu tegaskan itu keluar. Iman itu keluar. Kalau itu adalah naungan di atas kepalanya, artinya sudah tidak ada lagi di kepalanya, sudah tidak ada lagi di raganya. Tetapi katakan dan jika dia berhenti dan dia berhenti berbuat zina, raja'i dan iman, kembali iman itu masuk pada raganya. Itu juga ada setelahnya yang sanadnya dikatakan Zaid oleh Zahabi menegaskan bahasanya iman itu tidak ada iman di sini, sebenarnya tidak ada iman pada saat itu berbuat zina. Bukannya imannya itu iman yang nafsu. iman yang tidak sempurna, namun orang yang tidak punya iman yang benar-benar tidak punya iman. Namun ini bagaimana penjelasan sahabat Islam, tidak punya iman dilihat dari satu sudut pandang, dari satu sisi. Meskipun dari sisi yang lain, jadilah orang yang beriman. Maka itu diantara pendapat, beberapa pendapat ulama ahli sunnah tentang makna tidaklah beriman orang yang berbuat zina ketika berbuat zina. Mungkin kalau yang pernah didengar adalah penafsiran yang pertama, maka ketahuilah itu bukan penafsiran tunggal. Tidaklah beriman orang yang berbuat zina ketika dia berbuat zina. Ada yang ulama ahli sunnah yang menjelaskan dengan tidak beriman dengan iman yang sempurna. Jika yang pernah untuk dengar itu adalah penjelasan semacam ini, ketahuilah ini adalah salah satu penjelasan ulama ahli sunnah tentang makna hadis ini. Dan itu bukan penjelasan tunggal dan satu-satunya. Namun ada penjelasan yang lainnya, bagaimana yang tadi saya ceritakan. Dan juga ada hadis yang menjelaskan tentang makna tidak beriman orang yang berbuat zina ini, dan hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salah satu lagi kalimullah yang mantian. Ada tiga jenis manusia jika Allah ajak bicara pada kiamat dan jika Allah sucikan dan Allah tidak memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Contohnya adalah azab yang pedih sesungguhnya orang tua yang sudah lanjut usia memang berbuat zina. Yang umumnya karena ya libido seksnya sudah turun, namun kok ternyata sampai-sampai masih berbuat zina. Maka ini sangat-sangat keterlaluan. Wa malikun kadza, dan seorang raja namun dia suka dusta dengan rakyatnya. Wa a'ilun mustakbirun, dan orang miskin namun sombong. Miskin sombong. Apa yang mau disombongkan sebenarnya? Dia kan oleh Muslim. Dan Nabi SAW mengatakan, tidak dihatikan oleh Muslim, hurmatu nisa'il mujahidin alal fa'idin kahurmati ummahatihi. Kehormatan istri-istri para mujahid yang suaminya atau fitur jihad dan istri-istrinya ini tinggal di rumah, al-fa'idin, kehormatan yang atas al-fa'idin, para laki-laki yang tidak terangkat berjihad karena ugur, kehormati ummahatihim, ada sebagaimana kehormatan ibu-ibu mereka sendiri. Wa man min rasulin, dan jika ada satupun seorang laki-laki yakhlu rajulan, yang dia yakhlu rajulan, memasarkan kepada orang lain, menggantikan rajulan minal mujahidin, menggantikan seorang suami yang berjihad di jalan Allah di ahli untuk menjaga keluarganya dan mengawasi keluarganya atau istrinya, saya puluh lelaki-lelaki terhadap amanah. Orang yang berjihad dia malah berzina dengan istrinya, bukannya dijaga, malah digagali. Maka illa waqafa atau wukifa lahu yawmal qiyamah, maka dia akan diberdirikan pada hari kiamat. Saya kudu min amalihi masyaa. Maka orang yang laki-laki yang dikhianati tadi, yang karena berjihad di jalan Allah, maka dia akan mengambil amal kebaikan orang yang mengkhianatinya sebanyak yang dia mau. Kamu belum cukup. Lalu bagaimana yang pokoknya tentang nasib laki-laki ini, laki-laki yang berbuat khianat ini? Rahu Muslim. Jadi ketika orang itu berjihad, maka ada laki-laki yang udur tidak bisa berangkat berjihad, boleh jadi karena sakit, boleh jadi karena yang lainnya, maka yang berangkat berjihad kemudian menitipkan keluarganya, tolong ini, tolong jaga jika berangkat dan kamu dapat udur untuk tidak berangkat. Maka dikasih mandat oleh yang berangkat untuk menjaga keluarganya. Kok ternyata tidak dijaga, maka dia ikhianat, dia berzina dengan istri mujahid tersebut. Maka Nabi sebutkan ya, hukuman untuk orang ini adalah nanti ketika pada kiamat maka didatangkanlah orang yang orang yang membuat khianat ini, kemudian orang yang khianati Allah bolehkan untuk mengambil kebaikan orang yang mengkhianati itu sebanyak yang dia mau, sebanyak yang dia mau. Kalau sebanyak yang dia mau, dan ini pada hari kiamat, hari yang dibutuhkan adalah tentang kebaikan. Kira-kira seberapa yang dia mau? Sebagiannya atau semuanya? Semuanya. Yang dia mau adalah semuanya. Ini hari yang sangat genting, yang dibutuhkan adalah al-hasanah. Kok kemudian dibolehkan? Silahkan ambil semaumu, sesukamu. Kok cuma ambil setengahnya? Rugi kan? Ada izin dari Allah untuk ngambil semuanya. Jadi ya, ambil semua, diambil semaunya, sesukanya. Ada izin dari Allah. Maka kalau diizinkan ya diambil saja semuanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan arba'atun yubghidhumullah. Ada empat golongan manusia yang Allah benci. Al-bayak wal-halak, penjual yang suka bersumpah dan jual belinya. Al-fakir al-muhtar, orang miskin yang sombong. Asir uzani, orang tua yang berbuat zina. Wal-imam al-jahir, dan penguasa yang zalim. Dia telah nasai kata Zahabi sangat nyesai. Dan zina yang paling parah, tadi boleh katakan sebagian zina lebih besar daripada sebagian yang lain. Dan dosa zina yang paling besar bukan dikatakan min a'bami zina, namun a'bami zina. Zina yang paling besar dosanya adalah zina dengan mahram. Zina dengan ibu sendiri, zina dengan saudara perempuan, dengan imra'atul ab, dengan ibu tiri, istri ayah. Lebih mahal dan dengan mahram secara umum. Dan berzina dengan mahram itu hukumnya hukumannya tidak ada rinciah. Hukuman itu hukuman mati. Kalau zina ya ada rincian, dilihat ini sudah nikah atau belum, itu adalah jika zina biasa. Maka kalau belum nikah maka dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau yang sudah nikah ya hukumannya adalah taruhnya adalah nyawa. Ini adalah untuk zina biasa biasa. Kalau zina yang luar biasa, tidak ada pilihan. Zina dengan mahram itu tidak ada pilihan, tidak ada tafsir dalam masalah ini. Hanya ada satu, mati. Maka Jahal Hakim, dan ada satu hadis yang disahkan oleh Hakim wal-Uhdatu alaihi, dan tanggung jawab adalah atas Hakim. Maksudnya mungkin beliau belum meneliti hadis ini. Dia katakan man waqa'a, ada satu hadis yang mengatakan man waqa'a ala dhati mahramin faqtuluhu. Siapa yang menyetubui, menggagai berzina dengan mahramnya sendiri, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Wa fil bab ahadits, dan dalam masalah ini yaitu masalah berzina dengan mahram terdapat banyak hadis. Di antaranya hadis Al-Bara' yang dikatakan oleh Abu Daud, tidak ada hadis yang sahih. Disahkan oleh Syekh Al-Albani di sahih Sunan Abu Daud. Sesungguhnya pamannya dari bibi, ya, dari ibunya diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang menikahi imra'ati abi, menikahi istri ayahnya, istri putrinya. Nabi perintahkan ayat ulahu untuk membunuhnya, untuk membunuh orang tersebut. Wajibamit malahu, dan untuk menyita hartanya. Hartanya dijadikan seperti humus. Hartanya dijadikan seperti humus. Humus itu istilah dalam ghanimah. Istilah dalam radina. Maka sebagaimana firman Allah di surat Al-Anfal, maka 1/5 itu untuk Allah dan Rasulnya. 1/5 harta rampas dan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. Tapi untuk Baitul Mal dan untuk kepentingan maslah umum itu seperlima dari harta rampas. Bayu Khamis malu dan hartanya dijadikan sebagai humus. Artinya hartanya dirampas, semua hartanya disita, semua hartanya disita. Maka orangnya dibunuh, hartanya disita. Jika itu dengan imra'atu abi, jika itu dengan ibu tiri, gimana dengan ibu sendiri? Gimana dengan saudara perempuan sendiri? Ini imra'atu abi. Artinya kedekatannya lah, mahramnya mahram karena apa? Karena sahar, karena mutahara, karena pernikahan, bukan karena nasab. Mana yang dekat? Kemahraman karena nasab atau kemahraman karena pernikahan? Karena apa? Ini orang yang berzina dengan mahram dan mahramnya adalah mahram karena mutahara, karena pernikahan. Itu hukumannya tidak terpilih, tidak terinci. Hukumannya itu hukum mati plus harta jadi disita oleh negara. Ini sedikitnya kita kasih dan kesempatan hari ini. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فارسلنا عن الحمد لله رب العالمين. Jika tidak ada pertanyaan, mohon berikan kepada yang di atas satu dua tiga.